Kemudian ada pertanyaan juga pada surat Al-Jumu'ah, setelah sholat ditunaikan, ya, maka bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah. Kalau di masjid setelah sholat Jumat diteruskan dengan taklim atau kajian, apakah hal itu diperbolehkan? Nah, yang dimaksud barangkali adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faida qudiyatish shalah fantashiru fil ard, ya. Apabila telah dijalankan salat Jumat, ya, maka fantashiru, maka bertebaranlah begitu, ya, di muka bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah. Nah, ayat ini, ya, nah, ayat ini bukanlah mengharuskan, ya, mewajibkan kalau sudah sholat Jumat harus nyari nafkah, tidak, ya. Bukan kalau setelah sholat Jumat harus keluar dari masjid, bukan begitu. Tetapi di sini menunjukkan sudah boleh setelah selesai sholat Jumat, maka boleh bagi yang hendak mencari nafkah atau mencari rizki, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah waktunya yang diperbolehkan, ya, berbeda dengan sebelumnya, ya, ketika sudah adzan, ya, sudah qomat dikumandangkan, sudah adzan dikumandangkan, imam sudah hendak berkhutbah, sudah duduk di mimbar, maka saat itu sudah tidak boleh, ya, untuk dimanfaatkan untuk mencari nafkah bagi orang-orang yang wajib menjalankan sholat Jumat. Nah, maka setelah selesainya sholat Jumat, maka kembali boleh, begitu. Kembali boleh untuk mencari nafkah atau melanjutkan mencari nafkah, sehingga kalau di masjid setelah sholat Jumat diteruskan dengan taklim, apakah itu diperbolehkan? Ya, itu juga tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan, karena maksudnya tadi bukan harus keluar mencari nafkah setelah sholat Jumat, tidak. Tetapi yang mau mencari nafkah, ya, silahkan. Yang mau tetap berada di masjid untuk beribadah juga silahkan, ya. Nah, sehingga tidak ada larangan, wallahu a'lam bishawab, tidak ada larangan, secara larangan tidak ada. Tidak ada yang melarang setelah sholat Jumat itu ada taklim, ya. Kita tahu bahwasanya nasihat itu diperlukan, ya. Dan nasihat itu ada sebab-sebabnya kenapa harus dilakukan, ya, pada saat itu, ya. Sehingga terkadang harus dilakukan meskipun sudah sholat Jumat, sudah ada khutbah, tapi masih diperlukan juga. Terkadang ada satu hal yang perlu, ya, untuk disampaikan meskipun setelah sholat Jumat, ya. Namun kalau itu menjadi rutinitas, memang ini sesuatu yang dari sisi hikmah, ya, dari sisi hikmah, ya, barangkali dari sisi hikmah itu akan mengurangi hikmah, ya, karena setelah dia mendengarkan khutbah, ya, berarti dia telah mendengarkan nasihat, kemudian dilanjutkan lagi, ini waktu yang sebetulnya kurang tepat, ya, kurang tepat, karena baru saja, ya, dia mendengarkan nasihat. Nah, ya, tetapi tadi kalau barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan, ya, nah, maka tidak mengapa, ya, sehingga tidak terulang-ulang, yang bisa membuat orang itu mungkin bisa membuat jenuh bagi orang yang mendengarkannya. Karena kalau terus-menerus, ya, kepanjangan, nasihat kepanjangan, yang namanya manusia, tabiat manusia, kalau terlalu banyak itu bisa jenuh, ya. Maka ini menjadi perkara yang tidak hikmah ketika taklim itu membuat jenuh karena kebanyakan misalnya. Nah, namun dari sisi larangan tidak ada, ya. Dan barangkali mungkin juga yang dimaksud di sini dilakukan ini di masjid kita, di Masjid Al-Faruq, ya, karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, ya, di mana ada permintaan-permintaan taklim yang begitu banyak, barangkali yang datang kepada seksi dakwah yang meminta agar taklim itu ditambah atau taklim itu diadakan. Ini karena banyaknya permintaan barangkali dan tidak ada waktu yang lainnya, dan juga kehadiran asatidah juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, sehingga kebetulan dengan datangnya para asatidah untuk khutbah kemudian dilanjutkan dengan taklim, dengan pertimbangan-pertimbangan yang memang barangkali bisa diterima. Hanya saja memang yang lebih afdol tentunya untuk menghindari kejenuhan, ini harus menjadi sesuatu yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan artinya barangkali materinya bukan materi yang membuat tambah yang berat, atau materinya bukan materi yang terlalu panjang, atau materinya adalah materi yang memang sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan pada hari-hari tersebut, pada waktu-waktu yang dekat, sehingga perlu ditambahkan melalui taklim setelah khutbah. Kesimpulannya, ini tidak ada dalil yang melarang adanya nasihat taklim setelah sholat Jumat, karena di sana ada hal-hal yang memang menjadi sebab perlunya nasihat, ada hal-hal yang menjadi pendorong perlunya adanya nasihat, sehingga meskipun dilakukan pada setelah sholat Jumat, maka karena diperlukan sehingga tidak mengapa. Dan ayat yang mengatakan apabila telah ditegakkan sholat maka bertebaranlah fantasyiru fil ard, di muka bumi untuk mencari karunia Allah, ini bukan mengharuskan bahwa orang kalau sudah selesai sholat berarti dia harus mencari nafkah, tidak. Tetapi barang siapa yang ingin keluar mencari nafkah, silahkan. Bagi orang yang ingin melanjutkan ibadah atau ingin mendengarkan taklim juga diperbolehkan. Hanya saja tadi dari sisi hikmah, dari sisi hikmah ini perlu dilihat agar tidak membuat bosan, agar tidak membuat bosan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.